بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala, Kitabu Dzikri wa Du'ai wa Taubati wal Istighfar, bab yang ke-16, bab berlindung dari qadha yang jelek, kesialan dan lainnya. At-ta'awudz min su'il qada' wa darakis syaqa' wa ghairiha. Ya, berlindung dari su'ul qada', sudah kita jelaskan, yaitu ketetapan Allah yang bagi kita jelek, baik dari dalam agama, dari sisi agama, dunia, harta, keluarga, dan bahkan su'ul khatimah. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Darakis syaqa, yaitu kesengsaraan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dan itu yang diminta perlindungan dari Allah dan yang lainnya. Dan yang lainnya ini itu yang bisa mungkin dibawakan hadis yang kedua yang telah kita bahasa, yang telah kita pelajari kemarin, 6829, yaitu anjuran, arahan dari Nabi berzikir atau membaca ta'awudz setiap kita turun di suatu tempat, singgah di satu tempat, berada di satu tempat. Hadis Qaulah bintu Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang berada atau turun di suatu tempat, thumma qal, kemudian dia membaca, a'udhu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaqa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, yang tidak ada kekurangan, tidak ada celah, kalimat Allah yang semuanya mulia. Kemudian ada kalanya maksud dari kalimat Allah ini ayat-ayat Allah yang maqru'ah, yaitu Al-Quran. Berlindung dengan ayat-ayat Allah yang dibaca, yaitu Al-Quran, juga termasuk perlindungan yang syar'i, karena dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan, bahaya apa yang ia cipta. Apa yang ia cipta di sini mencakup semuanya. Ya, terkadang wabah, terkadang binatang berbisa, terkadang manusianya, terkadang hewan-hewan yang berbahaya. Ya. Banyak yang membahayakan kita dengan zikir ini. Sekalipun seperti dalam kejadian yang diceritakan oleh para ulama, sekalipun misalnya dia tersengat atau disengat oleh binatang berbisa, maka tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Ini yang merupakan sebahagian dari zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, iya. Mau yujad huna? Tayyib, ikra. Rawal Bukhariyu fi sahihihi fi kitab al-da'awat wa idha fi kitab jihad al-siyar babul isti'adha minal jumni wal-kasal jumni wal-kasal wal-kasal. Hadathana Khalid bin Makhlad qala hadathana Sulaiman qala hadathana Amr bin Abi Amr qala sami'tu Anas bin Malik رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Yeah. Ini hadis ini sahih yang kita dengarkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ terkumpul 8 hal yang Nabi meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terpisah-pisah di hadis-hadis yang kita pelajari ini, dan ada satu yang tidak ada, yaitu dhala'id dain. Ya, dhala'id dain yaitu terlilit hutang. Terlilit hutang. Ya, ini kita sebutkan yang pertama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Alham yang pertama, al hazan yang kedua, wasil wal ajzi wal ajzi wal kasali wal kasali. Ini 3 dan 4, al ajz wal al hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal jubni wal bukhli wa dhala'id dayni wa qahrir rijal wa ghalabati rijal. Ya, wa ghalabati rijal atau qahrir rijal dalam sebagian riwayat. Ada 8 ya perkara yang Nabi SAW memohon perlindungan. Alham wal hazan. Alham dengan al hazan ini dua mata uang yang hampir sama, tetapi perbedaannya dalam masalah berat dan bertumpang tindihnya. Alham adalah gunda gulana, galau. Ya. Sementara hazan kesedihan. Kesedihan ini yang dimaksud dengan sedih di sini, sedih yang menguasai, sedih yang membuat kita habis semangat, hilang semangat. Ya, kalau bersedih hati ini sudah sifat manusiawi, tetapi sedih itu yang hasilnya adalah perolehan pahala, seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW ketika anaknya meninggal dunia, Ibrahim. Ya, ia mengatakan innal qalba la yahzan, sesungguhnya kalbu bersedih. Ya, bersedih di sini bersedih untuk memperoleh pahala. Ya, wa in asabathu darra sabar. Ya, kesedihan yang dirasa kemudian sabar dalam kesedihan, bukan lepas kontrol dengan kesedihan dan bahkan hilang semangat hidup. Ya, apalagi orang yang diselubungi terus oleh kegalauan, stres. Nah, ini juga tidak diinginkan oleh agama kita. Agama kita menginginkan seorang mukmin itu kuat dalam menghadapi segala apapun juga. Al-mu'minul qawiyyu, hadis sahih. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya, kemudian yang sisanya yang 6, hammi wal hazan, kemudian al-ajzi wal kasal, ini sudah ya, al-ajz lemah, al-kasal malas, kemudian wa minal jubni wal bukhl, ya, penakut dan bakhil. Nah, kemudian dhala'id dain, yang itu tadi yang terlilit hutang. Terkadang kita memang terpaksa berhutang. Berhutang bukan perkara yang diharamkan, ya, tetapi yang orang-orang yang biasa berhutang, yang sebenarnya dia bisa dengan cara tidak berhutang dia berhutang, kemudian dia terlilit oleh hutang. Ya, terlilit oleh hutang ini yang juga Nabi meminta perlindungan. Wa qahrir rijal yaitu orang keadaan ketika kita dikuasai oleh orang-orang jahat, ya, gangguan orang jahat, gangguan orang yang ingin membahayakan kita, menyakiti kita. Nabi SAW juga mengajarkan doa ketika kita mengkhawatirkan bahaya ini, mengkhawatirkan bahaya manusia, dengan mengatakan Allahumma kfina syarrah, Allahumma kfina syarrah. Ketika kita melihat seseorang yang kita mengkhawatirkan dia membahayakan kita, maka di antara doa perlindungan tadi, wadaini wa qahrir rijal, ya, qahrir rijal, terkadang ada orang yang berkumpul banyak, kemudian kita sendiri, kita mengkhawatirkan gangguan mereka, atau satu orang kita mengkhawatirkan karena dia membawa sesuatu yang membahayakan, ya, alat sarana yang membahayakan, maka doa isti'adzah tadi juga termasuk yang disyariatkan. Kemudian secara khusus Nabi mengajarkan doa Allahumma kfina syarrahu, ya Allah cukupkanlah dari kami kejahatannya. Maksudnya Allah yang mengalihkan dan melindungi kita dari kejahatan orang atau sesuatu yang kita khawatirkan. Fi hadzal hadits. Tayyib. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد في شرح هذا الحديث قال رحمه الله فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين منهما قرينان. Ya, ini bagus ya. Ibn al-Qayyim memberikan ulasan terhadap hadis yang tadi, delapan perkara yang digandeng-gandengkan oleh Nabi. Minal hammi wal hazani, itu satu gandengan, dipasang-pasangkan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa minal ajazi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min dhala'id daini wa qahrir rijal. Dipasang-pasangkan oleh Nabi SAW. Apa kata Ibnu Qayyim? Falham wal hazan qarinani, ya, wa huma min alamir ruhi wa mu'adzabatiha. Ya. Sebenarnya panjang ini ya. Ya. Karena ada secara khusus, dari secara global di awal mengatakan bahwa dua-dua yang dipasang-pasangkan oleh Nabi SAW, dan dipasangkannya antara al-ham wal hazan satu pasangan, al-ajizi wal kasal satu pasang juga, kemudian al-jubnu wal bukhul satu pasang juga, dhala'id daini wa qahrir rijal satu pasang juga. Kata beliau ini memiliki faedah atau hikmah yang luar biasa. Kemudian beliau uraikan mungkin di, kalau memang panjang tidak ikra. Wal farqu bainahuma anna al hamma tawaqqu'u syarr fil mustaqbal wal huzn at-ta'allum 'ala husul al makruh fil madi aw fawat al mahbub wa kilahuma ta'allum wa 'adzabun yaridu 'ala al ruh. فإن تعلق بالماضي سمي حزنا أو حزنا وإن تعلق بالمستقبل سمي هما. Ya, ini luar biasa. Untuk yang pertama ham dan hazan, dia kata saya katakan tadi, dia dua mata uang yang maknanya atau konotasinya adalah keadaan kalbu kita, antara ham dengan hazan, galau dan sedih. Kata beliau membedakannya antara ham dengan hazan. Al-ham adalah kegalauan dan rasa stres untuk menghadapi sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang. Ya. Kecemasan tentang rezeki, kecemasan tentang keselamatan, kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya ham. Ya, stres sebelum berbuat. Ini ham, dan Nabi berlindung dengannya. Sementara hazan itu kesedihan tentang apa yang sudah terjadi, ya, memikir-mikirkan keadaan hidup, ya, kesusahan hidup, kesedihan, memikirkan orang-orang yang telah meninggalkan, ya, kita. Sebenarnya kesedihan itu kan spontan ketika musibah itu tiba, tetapi ketika kita terus mengenang-enang, terus mengingat-ingat, bahkan dibuat sarana-sarana untuk mengingatnya, ini kesedihan yang Nabi berlindung darinya. Dia, orang yang kita cintai memang sudah meninggal dunia. Saat dia ke musibah itu menimpa, itu dituntut kita untuk bersabar. Innas sabru innas sadamatil ula. Saat terpaan musibah itu yang tiba, itu kesabaran dituntut dan itu pahalanya besar. Tetapi pasti seperti yang pernah kita sampaikan, kesedihan itu lambat laun akan menghilang, berkurang. Dia spontan dan tidak perlu kita berusaha, tapi dia tetap akan menghilang. Dari pada siapapun juga, pada orang yang beriman, pada orang yang tidak beriman, beratnya kesedihan ditimpa oleh musibah orang yang meninggal, yang kita cintai meninggal, di hari pertama dengan hari kedua sama, di hari ketiga sama, tentu semakin hari semakin berkurang dia. Hari pertama mungkin raut wajah orang yang ditimpa oleh musibah ini tetap kesedihan yang luar biasa. Besoknya sudah mulai ada mampu untuk tersenyum, ya. Kemudian sudah mulai bisa berbicara, kurangnya tangisan berkurang, sudah berkurang menangisnya. Kemudian hari ketiga sudah mulai mungkin tertawa. Hari keempat dan hari kelima, satu pekan yang akan datang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Bila mana seseorang ditimpa musibah, dia berupaya untuk terus tenggelam dalam kesedihan ini yang diingatkan oleh Nabi dalam perlindungannya ini. Terkadang ada orang yang sengaja untuk terus bersedih, memegang apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, digantungkan pakaiannya atau ditatap fotonya dan seterusnya, atau dibuat acara-acara agar dia teringat terus. Ini yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala termasuk ratapan ketika seseorang berupaya untuk berkumpul kembali untuk mengingat yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kesedihan yang Nabi SAW memohon perlindungan darinya. Ya, itu alham wal hazan. Alhamnya itu menghadapi masa yang akan datang, sementara hazan bersedih tentang apa yang sudah terjadi. Wal ajzu wal kasalu qarinani وهما من أسباب الألم لأنهما يستلزمان فوات المحبوب فالعجز يستلزم عدم القدرة والكسل يستلزم عدم إرادته. Ya, yang antara ajaz dengan kasal, ya, lemah dan malas, ini juga satu dua mata uang, ya, yang pada hakikatnya sama, lemah dan malas. Nabi memohon perlindungan. Kedua-duanya hasilnya sama, tidak ada produksi. Ya, antara lemah dengan malas tidak ada produksi. Lemah karena merasa tidak berdaya, malas karena tidak punya kemampuan tapi tidak mau berbuat. Yang produksinya tidak ada. Sementara seorang mukmin produktif. Nabi SAW seperti yang tadi mengatakan al-mu'minul qawi. Seorang mukmin itu harus menghasilkan pahala, harus berbuat, dan bukan hanya sebatas penonton dan hanya sekedar pengomentar atau komentator saja. Oh, begini sebaiknya, padahal dia tidak berbuat. Nabi SAW mengingatkan orang yang beriman itu selalu memperoleh pahala. Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya semua urusan, semua keadaan, semua kondisi, setiap orang beriman itu pasti akan memperoleh pahala. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia akan bisa memproduksi pahala dalam suasana lapang, senang, mudah, bahagia, dia memproduksi pahala. Di saat sempit, sedih, ditimpa musibah, dia juga bisa memperoleh pahala. Dan ini tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang beriman. Kata Nabi, walaisa zalika illa lil mu'min. Keadaan yang seperti ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang beriman. Dan yang membuat orang beriman itu tidak bisa memproduksi pahala adalah al-ajaz wal-kasal. Merasa tidak memiliki skill. Saya tidak punya harta sehingga saya tidak bisa bersedekah. Saya tidak punya ilmu sehingga saya tidak bisa merasa ada peran. Nah, sehingga dia hanya sebatas penonton dan tidak mau menampilkan kemampuannya. Padahal semua kita punya kemampuan, punya skill untuk menuju surga. Ya, untuk menuju surga. Seorang petani Allah Subhanahu wa taala bahkan muliakan. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang petani, Allah muliakan dengan mengkhususkan awan untuk menurunkan ke kebunnya hujan, untuk menyirami kebunnya. Dia bisa menjadi manusia yang mulia, disebut namanya oleh Allah di langit. Isqi hadiqata fulan, siramilah kebun si fulan. Itu nama dia, nama dia disebut oleh Allah. Ternyata dia bisa menjadi mulia karena bercocok tanam. Hasil pertaniannya dibagi tiga, untuk melanjut, untuk makannya sebagai usaha ikhtiar, kemudian untuk melanjutkan percocok tanamannya, yaitu dengan membuat menyisihkan benihnya dari hasil tanamannya, kemudian sepertiganya diinfakkan dengan Allah. Hanya itu saja, itu saja, sehingga dia muliakan oleh Allah. Siapa saja, dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya cara tersendiri untuk maju, untuk mengejar surga. Berlomba-lomba yang diperintah oleh Allah itu bukan karena Allah tidak tahu bahwa ini keahliannya di sini, ini keahliannya di sini, ini keahliannya di sini. Semuanya disuruh oleh Allah untuk berlomba-lomba. Kata para ulama, kulluna fi thagrah. Setiap kita memiliki pos masing-masing. Ya, punya pos untuk menuju surga. Kata para ulama juga bahwa generasi dahulu memiliki amalan yang namanya khabaya. Ya, khabaya, amalan yang tersembunyi yang orang tidak tahu. Dia bisa menuju surga dengan bakti kepada kedua orang tuanya tanpa diketahui orang-orang oleh orang lain. Dia bisa menuju surga dan melebihi yang lain dengan memperhatikan orang-orang yang susah, anak-anak yatim, dengan memperhatikan, membersihkan. Subhanallah, ini juga termasuk yang perlu memberikan inspirasi kepada kita. Nabi SAW suatu ketika kehilangan seorang wanita hitam. Dia, di mana si fulana? Ya, seorang wanita hitam yang menyapu masjid. Ya, bukan apa namanya kalau sekarang, garin ya, yang tidak digaji, tidak, dia kerjanya memang perhatiannya kepada masjid luar biasa. Nabi kehilangan, mana si fulana? Para sahabat menceritakan bahwa suatu malam dia meninggal dunia, dan kami karena merasa tidak pantas untuk mengganggu Nabi dengan berita duka tadi, menganggap mengganggu yang meninggal orang biasa, maka mereka tidak memberitahukan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, duluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Maka ketika ditunjukkan kuburannya, Nabi datang ke sana dan menyolatkan jenazahnya di kuburannya. Jadi ini yang perlu kita camkan, bahwa al-ajaz wal kasal ini sifat yang sama sekali tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan merasa tidak memiliki apa-apa, apalagi ditambah oleh malas. Malas adalah orang yang punya skill, punya kemampuan tapi tidak mau berbuat. Ajaz, orang yang merasa kalah sebelum berbuat. Nah, ini yang sebuah dua sifat yang bergandengan, dan nanti lanjutannya mungkin bagusnya di comeback ya. وجمل والبخل قرينان لأنهما عذب النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم لأن الجبان تفوت محبوبات ومفرحات وملذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة والبخل يحول بينه ودونها أيضا فهذان الخلقان من أعظم أسباب فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. الجبن والبخل ini juga dua sejawat, dua yang berkawan. Al-jubun, penakut. Al-bukhul, bakhil. Kedua-duanya kan sebab-sebabnya penakut. Yang jubun ini penakut dari segala sesuatu yang dia khawatirkan, takut berbuat, takut salah, takut ini. Sementara bukhul takut miskin. Bakhil dia takut berkekurangan harta. Nah, ini penyakit hati yang luar biasa. Dan intinya itu yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa dua ini al-jubun dengan bukhul ini dua sifat yang sangat tercela, yang tidak ada manfaat harta terhadap orang. Tidak ada manfaat jiwa, tidak ada manfaat fisik, karena tidak mau berperan, tidak mau berbuat karena takut. Takut salah ini kan tidak ada hasilnya. Dia ingin ikut andil, ikut serta, tetapi takut. Ya, takut nanti kalau salah, atau kalau-kalau tidak bisa, kalau-kalau tidak menghasilkan, akhirnya dia tidak bisa berbuat. Sementara bakhil, tidak memberi, tidak ada manfaat dari hartanya kepada siapapun juga. bahkan terkadang saking bakhilnya hartanya tidak bermanfaat untuknya. Dia banyak harta tetapi susah, tidak mau menikmati hartanya. Ini bakhil yang luar biasa, yang tidak memberi manfaat kepada siapa-siapa, baik dari sisi fisik maupun dari sisi harta. Yang 7 dan 8. Wadha'u ad-da wa qahru rijal qarinan wa huma mu'limani lin nafsi mu'adzibani laha. Ahaduhuma qahrun bihaqqin wa huwa dha'u ad-dain, wa tsani qahrun bibatil wa huwa ghalabatur rijal. Ya. Merindung dari lilitan hutang dan gangguan ancaman bahaya dari orang, ini juga penyakit yang mempengaruhi jiwa, membuat kita hidup dalam kesempitan. Yang kedua-duanya yang dhal'u dain ini mengkhawatirkan sesuatu yang nyata. Ya, nyata dia, karena kita memang jelas-jelas terlilit hutang, berhutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, sehingga untuk keluar dari rumah susah, untuk berjumpa dengan orang banyak susah, dan seterusnya. Dan terkadang ada orang yang selalu melazimi masjid karena khawatir untuk kemana-mana. Nah, ini akibat buruk dari hutang. Bahkan kata Nabi SAW, minna rajula idha gharama atau gharima haddatha fakadaba wa wa'ada fa'akhlafa. Berkata dusta, berjanji, memungkiri janjinya. Sementara qahrir rijal adalah kekhawatiran mendapat ancaman. Ya, ini juga penyakit yang membuat hati kita sempit, membuat hati kita tidak bisa lapang, membuat ini penyakit-penyakit yang luar biasa. Makanya layak dijadikan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang dimintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang bagus untuk kita baca, karena nanti akan ada hadis-hadis yang sama, ya. Sudah kita pelajari sebagiannya, ya, dari doa-doa tadi, ya. Baik, kita lanjutkan hadis 6830. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب واللفظ لهارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب حدثاه أن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما قلت حين أمسيت أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. Masih hadis yang pertama, ya, hadis Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu taala anha, dibawakan oleh Imam Muslim. Lafaznya sama dengan hadis sebelumnya, apabila Nabi SAW bersabda idza nazala ahadukum manzilan, bila mana salah seorang kamu turun di suatu tempat. Dan ini umumnya, umum turun dari mobil di parkiran masjid kita ini sama, ya. Turun di suatu tempat, dari pesawat, dari mobil, dari kendaraan, dari manapun juga, singgah di suatu tempat dalam perjalanan. Ini masuk dalam konteks hadis ini. Idza nazala ahadukum manzilan. Manzilan itu apapun tempat, manapun juga, ya. Kemudian dia mengatakan atau membaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu zikirnya. Nabi SAW memberikan keutamaannya, fa innahu la yadurruhu syai'un. maka tidak akan ada apapun yang mencelakainya, menyakitinya, mengganggunya sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya. Ini hadis yang sama. Kemudian yang sekarang ini, yang berikutnya ini nomor yang baru ya, karena dia hadis Abu Hurairah. Ya. Qala Ya'qub, ada tulisan Qala Ya'qub? Ada? Tidak dicetakan ini. Itu dibuat nomor baru 6831 karena dia hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis Abu Hurairah. Yang hadis yang bunyi hadisnya amalau kulta. Ya, itu bunyi hadisnya. Dan dia didahului oleh cerita kasus. Ya, kasus. Hadis Abu Hurairah ini nomor 6831. Qala Ya'qub, yaitu salah seorang perawi di atas, Imam Muslim membawakannya dari sanad yang di atas, tetapi ketika sampai kepada Ya'qub, yaitu Ya'qub ibn Abdullah ibn al-Ashaj, nanti dia berpindah ke cabang atau ke sanad yang lain, sampai bukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dari Khawla, tetapi sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dari Zakwan As-Samman, yaitu Abu Salih Az-Zayyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah bercerita. Apa kata beliau? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-bariha." Maksudnya dia mengadukan rasa sakit yang dirasakannya sebab disengat kalajengking. Aqrab kalajengking, ya. "Ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihata." Al-barihata di malam. Jadi dia disengat kalajengking, besoknya masih terasa sakitnya. Ya. Bayangkan bagaimana luar biasanya. Saya pernah berjumpa di salah satu rumah sakit di Madinah itu ketika menjenguk salah seorang kawan di IGD itu, bukan di IGD, di ruang inap. Ada seorang pekerja, dia sudah 3 hari dirawat di rumah sakit hanya karena disengat kalajengking. Luar biasa berbahayanya. Ya. Di sini sahabat ini mengadukan kepada Nabi bahwa dia disengat tadi malam oleh kalajengking dan sakitnya masih luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, qal ama law qulta hina amsayta. Perhatikan baik-baik ini kapan kita membaca zikir ini. Adapun andai kata engkau membaca ketika di petang hari. Kalau tadi apa? Turun dimanapun juga, singgah dimanapun juga, baca. Sekarang ini di petang hari. Hina amsayta. Apa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini termasuk zikir apa? Zikir pagi dan petang. Ya. Karena ceritanya ini di malam hari disengat, maka Nabi menyebutkan petang harinya, walaupun di pagi hari juga dibaca zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, lam tadurruka, sengatannya itu tidak akan menyakitimu, ya, tidak akan membahayakanmu. Nah, ini keutamaan berzikir atau membaca ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia pagi dan petang. Kemudian dimanapun kita singgah dan turun di muka bumi ini, maka disunnahkan untuk membacanya. Berikutnya 6832. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Isa ibn Hammad al-Misri qala akhbarana al-Layth an Yazid ibn Abi Habib an Ja'far an Ya'qub annahu dhakara lahu أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب. Yeah. Ini hadis Abu Hurairah yang kedua, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain, yang ceritanya sama. Seorang laki-laki datang mengadukan sengatan kalajengking kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Coba kalau kamu membaca di petang hari, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka sengatan itu tidak membahayakanmu. Bisa jadi tidak terasa apa-apa. Kalaupun ada rasa sakit, tidak sesakit kalau tidak dibaca. Dan ini kemukjizatan dan keampuhan zikir a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melanjutkan, kita cukupkan pelajaran kita karena ini dia. Anak saya dia mengatakan, ayah saya sudah 3-4 hari disuruh menyapu ya, karena terlambat. Dia sudah terlambat terus ya. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan walaupun tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.